cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di pikirmu. Kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Terima kasih.